Kita masuk pada pelajaran ke-46, muzakarah yang kedua. Kita ambil baris yang di awal. Tamilu mailan 'aziman. Tamilu mailan 'aziman. Ta ada sifat hams, hams yang ringan. Dia berharokat ta, ada nafas yang teralirkan. Ta tamilu, tamilu mailan 'aziman. Tamilu mailan 'aziman. Wi aziman, sifat apa? Isti'la mad dha. Wa liya fiha ma'arib. Wa liya fiha ma'arib. Ay la in ataitana salihan. La in ataitana salihan. Fasawfa yakunu lizaman. Fasawfa yakunu lizaman. Fala junaha alayka. Fala junaha alayka. Huruf ha dan ain bila beriringan terkadang bisa menyebabkan huruf ha tidak terbaca dengan jelas, atau ain ya. Tetap yang apa namanya sama antara ha dan ain dalam makhraj ya. Biasanya kalau tidak cermat bisa salah satu tidak jelas ya. Junaha 'alaika harus dibaca dengan jelas ya, antara ha dan juga ain karena kesamaan makhraj kadang demikian tidak jelas salah satunya, maka perlu dibaca dengan lebih cermat sehingga keduanya terbaca dengan sifat yang benar. Fala junaha 'alaika. Aynama takunu. Aynama takunu. Baik. Fadal diulang. Jamilu. Jamilu mailan 'aziman. Wa hiya fiha ma'arib. La inna baynana salihan. Fa sawfa yakunu lizaman. Nah, halaman berikutnya. Tiga baris terakhir dari pelajaran ke-46. Nah, sebelum masuk pada huruf-huruf selain huruf ya dan wau. Taib ini bahasan sudah mulai agak panjang. Perlu lebih cermat dalam membaca supaya terbaca dengan benar antara yang pendek dan panjang ya. Kemudian juga tentunya makhraj dan sifat tetap kita perhatikan. Likai la yakuna 'alaika harajun. Bila terasa sulit untuk menggabungkan antara kalimat dengan kalimat yang berikutnya, mungkin perlu dibaca dengan bacaan yang pelan ya. Likai la yakuna 'alaika harajun ya, supaya betul-betul terangkai ya, tidak terpisah-pisah antara kalimat dengan kalimat yang berikutnya. Nah, kalau masih belum bisa menggabungkan dengan tempo bacaan yang lebih cepat ya, maka gunakan tempo yang pelan. Likai la yakuna 'alaika harajun. Likai la yakuna 'alaika harajun. Ya. Jadi yakuna begitu pengusapan nun selesai langsung pindah ke ain. Yakuna 'alaika. Begitu selesai pengusapan huruf kaf langsung berpindah ke huruf ha. Yakuna 'alaika harajun. Kalau terlambat akhirnya bisa menambah panjang ya. Jadi seakan ada huruf alif. Qala Musa liqaumihi ya qaumi. Qala Qala Musa liqaumihi ya qaumi. Qala liqaumihi ya qaumi. Ya, qafnya tebal. Qa. Ya. Jika selanya wawu juga diusahakan tetap mufakhamah, tebal. Qau, ya, bukan kau. Qau. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. قال يا قوم ليس بي ضلالة وما كان معه من إله طيب kita ulangi. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ثم تقولان فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ طيب ada berapa bacaan mat di sini mat ya bacaan lin ada berapa bacaan lin ada satu, ya, alaih saja. Bacaan mat ada empat. Wa kazahu Musa faqadha. Baik. Berikutnya. Kaifa yuwari sawata akhihi. Kaifa yuwari sawata akhihi. Baik. Nah, coba diulang lagi. Dari likaila yakuna. Kaifa yuwari sawata akhihi. Nah, untuk huruf wau dan ya yang biasa terjadi, kesalahan yang biasa terjadi adalah tidak menyempurnakannya saja ya. Misalkan saufa dibaca sau ya, saufa, atau kaifa dibaca kae ya. Ini aja yang mungkin perlu untuk kita perhatikan ya, pengucapan wau atau ya layinah.